John, jangan suka usil sama ibu-ibu yang sopan. Maafin deh bos. Bos, denger bos, saya ini pengangguran. Iseng-iseng, boleh dong minta kerjaan. Hati-hati ya naik becaknya, naik tuh kan.